السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan pembahasan tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang dialog antara Allah dengan Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa diberitahu oleh Allah, tentang keutamaan daripada La ilaha illallah, bahwa keutamaan La ilaha illallah itu lebih tinggi daripada 7 langit dan penduduknya serta bumi dan penduduknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam hal ini dinukil pernyataan Allah itu, qawluhu walau anna samawati sab'a wa amirahunna, seandainya langit yang 7 dan penduduknya, ay kullu man fis samawati wal ardi, yani semua yang di langit yang 7 dan di bumi. Wa qawluhu ghairi, selanjutnya dikatakan ghairi, kecuali aku. Istatna mimman fis samawati nafsahu, Allah mengecualikan dari penduduk langit, mereka yang ada di langit, Allah mengecualikan nafsahu, dirinya. Li'annahu al-aliyyul a'la ta'ala wa taqaddasa, karena dia Allah al-alim yang maha tinggi, al-a'la yang paling tinggi, ta'ala yang maha tinggi, wa taqaddasa dan maha suci. Allah berada di atas langit dan Allah mengecualikan dirinya dari segenap penduduk langit, bukan berarti bahwa Allah adalah penduduk langit, tetapi Allah berada di atas langit. Kedudukan yang maha tinggi, yaitu di atas arsy-Nya. Kama qala ta'ala wa huwa al-'aliyyul 'adzim, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala, dan dia Allah al-aliyyul 'adzim, maha tinggi dan maha agung. Al-Ali maha tinggi, dia berada di kedudukan yang tertinggi, ulul qahri wa ulul qudrati wa ulul zati. Ulul qahri, bahwa Allah maha tinggi dalam sifat qahr. Al-qahr yaitu dalam artian memaksa, maknanya ialah segala keinginan Allah, segala kehendak Allah pasti terlaksana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Itu al-qahr, makna al-qahr. Segala keinginan Allah terlaksana, segala ketentuan Allah terjadi dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia Maha Tinggi dalam hal qahri wa ulumul qudrah, dan Dia Maha Tinggi dalam hal qudrah, kekuasaan. Tidak ada yang lebih tinggi darinya dalam kekuasaan, segala kekuasaan. Artinya tidak ada atasannya. Wa'ulu'ud-dhati, dan zatnya juga berada di atas yang paling tinggi, di atas arsy. Fakala satu kulluha sifatuhu, maka tiga perkara ini, ulul qahri, ulul qudrati, wa ulul dzati, tiga perkara ini semuanya itu adalah sifat Allah. Wa dallat ala kamalihi, dan semua itu menunjukkan kesempurnaannya. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah yang Maha Tinggi, Ar-Rahman wa 'alal 'arsyi istawa. Dia Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy-Nya. Berada di atas arsy-Nya. Sedangkan arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Jadi memang Allah berada pada posisi yang tertinggi di atas seluruh makhluknya. Allah tidak di dalam atau dilingkupi oleh makhluknya. Summa stawa alal arsyir rahman. Kemudian dia istawa berada di atas, istawa berada di atas. Ala wartafa'a, maknanya istawa. Ala wartafa'a, ala yakni berada di atas, irtafa'a dan berada pada ketinggian. Di atas arsy. Arsyur Rahman, arsy Allah yang Maha Pengasih. Al-Ayah fi sab'i, al-ayatu fi sab'i mawadhi'in min kitabih. Ayat yang semakna dengan ini terdapat dalam 7 ayat di dalam kitab Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah yang Maha Tinggi, ilaihi yassahadul kalimut tayyibu, kepada Allah lah yas'adu naik al-kalimut tayyib, omongan yang baik. Kalau naik berarti berada di atas, sebab kalau di bawah turun. Ya, ini menunjukkan bahwa kedudukan Allah berada di atas sana, tidak dilakukan lagi. Ya. Wal amalus shalih yarfa'u, dan amalan shalih akan diangkat, dibawa ke hadapan Allah. Karena Allah di atas, sehingga harus diangkat amalan shalih itu kepadanya. Nah, ini adalah bantahan terhadap Asy'ariyah yang mengatakan apa? Allah berada di mana-mana. Mereka mengingkari uluwullah. Mereka mengingkari kedudukan Allah yang Maha Tinggi. Sifat ulu diingkari oleh mereka, oleh Asy'ariyah. Demikian pula Mu'tazilah mengingkari sifat Allah. Ya. Karena Asy'ariyah hanya, bagaimana sudah kita bahas, mengakui 7 sifat saja, yaitu al-haya, kemudian apa, al-iradah, al-iradah artinya berkehendak. Kemudian as-sama' maha mendengar, al-basar maha melihat. Kemudian al-kalam berfirman, Allah berfirman. Kemudian al-ilm, Allah berilmu. Kemudian al-qudrah, Allah berkuasa. Tujuh sifat saja yang mereka akui dari sifat Allah. Al-Ali tidak ada dalam tujuh sifat itu. Ya. Al-Ali, al-ulu, sifat al-ulu tidak ada. Sehingga mereka mengingkarinya. Jadi mereka hanya mengakui tujuh sifat saja. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi melengkapinya menjadi 13 tambah 6. 6 itu ialah wujud, idam, taqa', mukhalafatuhu lil hawadithi, wahdaniyat, qiyamuhu binafsihi. Nah, tidak ada juga ternyata dari 6 sifat itu yang diyakini oleh Maturidiyah. Jadi berarti dalam 13 sifat, 7 sifat Asy'ari yang diyakini oleh Asy'ariyah plus 6 sifat yang diyakini oleh Maturidiyah tidak terdapat apa? Sifatul ulu. Sehingga mereka mengingkarinya. Lalu mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Padahal ayat-ayat Quran terlalu banyak memberitakan sifat ulu bagi Allah, bahwa Allah berada di atas sana, di atas arsy-Nya. Dan arsy Allah telah diberitakan berada di atas langit ketujuh. Ialah makhluk yang terbesar dan tertinggi. Allah berada di atas makhluknya yang tertinggi. Nah, itu sifatul ulu. Maka ayat-ayat ini dibawakan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah rahimahumullah adalah untuk membantah pikiran-pikiran Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah Maturidiyah yang mengingkari adanya sifat ulu. Ya, begitu. Wa qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka kaum mukminin itu takut dari Tuhan mereka. Min fawqihim, dari atas, sebelah atas mereka. Ini juga memberitakan, Allah memberitakan apa? Bahwa Allah berada di sebelah atas. Wa qala ta'ala ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Ta'ruju, naik. Datang dalam bahasa Arab makna ta'ruju kecuali naik. Ya, kalau naik masuk ke bawah. Naik ke atas. Ya. Kalau ke samping itu bukan naik, bergeser itu ya. Hah? Kalau ke depan itu maju, bukan naik. Belakang mundur. Kalau taruh naik ya ke atas, nggak ada arah lain. Para malaikat taruh naik ilaihi. Kepada siapa ini? Kepada Allah. Kalau para malaikat naik kepada Allah, berarti kedudukan Allah berada di atas sana. Ya. Waruh, ar-ruh di sini malaikat Jibril, ar-ruh. Ya. Amirul malaikat, pimpinan para malaikat itu Jibril alaihi salam. Ya, yang mengatur, mengumandui seluruh pekerjaan malaikat. Jadi Jibril, gurunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi alaihi wasallam. Syekhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Waruh dan malaikat Jibril ilaihi naik kepada Allah fi yaumin dalam sehari perjalanannya itu kecepatannya dalam sehari itu mencapai jarak yang kalau oleh manusia bisa ditempuh dalam 50.000 tahun kecepatan. Nah, luar biasa. Ya, sayap malaikat itu ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, dan disebutkan di sini kecepatan perjalanan malaikat itu dalam sehari mencapai jarak yang kalau manusia bisa menempuhnya 50.000 tahun. Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan Allah berada di atas. Kemudian juga Allah menyatakan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Allah katakan, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Aku sungguhnya aku mutawaffika mematikan engkau wahai Isa, wa rafi'uka dan aku mengangkat engkau ilayya kepadaku. Ini makna pertama. Makna kedua, "Inni mutawaffika dan sesungguhnya aku menyempurnakan pahalaku kepada engkau." Mutawaffika diartikan apa? Menyempurnakan pahalaku kepada engkau. Warafi'uka. Dan aku angkat engkau ilayya kepadaku. Allah angkat Nabi Isa kepada Allah. Kalau Allah angkat, maknanya apa? Ya ke atas. Masa ke atas? Diangkat ke bawah. Banting itu kalau ke bawah itu. Iya. Hmm. Jadi jelas maknanya ialah bahwa Allah berada di atas. Wa amsalu hadhil ayat dan semisal ayat-ayat ini. Ya. Faman sanaba 'uluwallahi ta'ala 'ala khalqihi. Ya. Maka barang siapa yang mencabut menolak sifat 'uluwallah, sifat ketinggian Allah ala khalqih di atas seluruh makhluknya. Faqad khalafa sharihal kitab wa sunnah. Maka sungguh dia telah menyelisihi sharihal kitab, keterangan tegas dari Al-Qur'an wa sunnah dan keterangan dari as-sunnah. Wa al hadafi asma'ihi wa sifatih. Dan sungguh dia al-hada telah menyimpang fi asma'ihi wa sifatih dalam perkara nama-namanya, nama-nama Allah wa sifatih dan sifat-sifat Allah. Wa ma'na hadhil kalimat dan makna daripada kalimat ini nafyul ilahiyati an kulli syai. Menafikan segala sifat ilahiyah ketuhanan. Makna daripada kalimat ini menafikan segala sifat ketuhanan angkuli syekh dari segala sesuatu mastasna biha kecuali apa yang dikecualikan daripadanya wahuwallahu ta'ala yaitu Allah yang maha tinggi. Ya, makna daripada la ilaha illallah yang merupakan kalimat yang terberat dan nilainya pahalanya lebih berat daripada langit yang 7 dan bumi serta penduduknya. وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. Dalam keterangan ini, dalam hadis ini disebutkan nas, keterangan tegas bahwa bumi itu ada tujuh sebagaimana langit yang tujuh. Ya. Tetapi dalam keterangannya Al-Imam As-Suyuti antara lain rahimahullah itu menegaskan tujuh bumi itu bukan seperti langit, tujuh langit, tetapi tujuh lapis. Kalau tujuh langit itu masing-masing langit ada penduduknya, ya, dan ada berbagai perlengkapan yang ada padanya. Tetapi kalau tujuh bumi itu apa, lapis-lapis daripada susunan bumi itu ada tujuh, ya. Lapis pertama ialah tanah ini, lapis kedua batu, lapis ketiga air, lapis keempat batu lagi, ya, terus lapis selanjutnya kelima, keenam, terus begitu ganti batu air, batu air. Ini lapis yang ketujuh api. Begitu bumi isinya. Nah, muncul apinya itu di sebagian tempat ke permukaan bumi dalam bentuk ya gunung itu, gunung Merapi. Yang apinya padahal sudah keluar dari bawah bumi itu, perjalanan jauh dari bawah bumi, dasar bumi sampai ke atas nyembur itu masih 600 derajat Celcius panasnya. Nah, itu berapa derajat di bawah, paling bawah itu ketika dari bawah ke atas perjalanannya. Dan sebagian para mufassirin mengatakan bahwa neraka itu juga di lapis terbawah bumi. Ya. Surga berada di langit ketujuh, di atas langit ketujuh. Atapnya surga Firdaus adalah arsy, arsy Allah. Para arwah orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan kaum mukminin itu diletakkan oleh Allah fil 'ilyyin, di atas sana tempatnya dalam rahmat Allah. Sebagian mereka diletakkan ruhnya itu di apa, kendil-kendil yang digantungkan di arsy Allah. Ini ruh-ruh kaum mukmin. Ruh-ruh orang-orang kafir apa? Sijjin, ya. Nah, diberitakan di mana? Sijjin. Di Sijjin itu disebutkan oleh para mufassirin ialah di kerak yang paling bawah dari bumi itu. Nah, untuk pindah. Jadi nggak ketemu orang yang sudah mati kalau beda jalan hidup, ya nggak ketemu di alam barzah. Yang ketemu ya yang satu jalan hidup. Kalau dia mati dalam keadaan mukmin, ketemu sama teman-temannya yang mukmin, yang mati juga mukmin. Begitu. Yang mati su'il khatimah ya ketemu sama mereka yang telah mendahului dia dalam kematian itu dalam keadaan su'il khatimah juga. Karena tempatnya berbeda jauh antara orang-orang roh-roh para arwah yang mukmin dengan para arwah yang kafir atau munafik atau musyrik atau naudzubillah. Ahlul bid'ah tempatnya di mana? Ruhnya orang ahlul bid'ah itu ya dikelompokkan dengan ruhnya para munafikin, yaitu bersama dengan kufar, para munafikin, kufar itu semuanya satu rombongan. Walayyahu billah. Nah, begitulah tentang bumi, bahwa bumi itu tujuh, ya, dan apa tujuh di situ tujuh lapis. Kalau langit itu tujuh, itu beda. Tapi kalau langit itu masing-masing apa langit itu ada penduduknya, yaitu para malaikat. Nah, para malaikat Allah dan roh-roh kaum mukminin yang telah wafat. Ruhnya para nabi di Illiyin. Nah, di Illiyin. Nah, sebagaimana dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit pertama ketemu dengan Adam alaihissalam, di langit kedua ketemu dengan terus para nabi, ya, yang telah mendahului beliau. Jadi penduduk langit di samping malaikat ialah para arwah orang-orang yang telah meninggal dunia, ya. Jadi tidak tinggal di kuburan para arwah itu, ya. Dan tidak tinggal di wuwungan rumah, di atap rumah, enggak. Terus dikasih apem gitu, enggak. Ada itu khurafat itu. Sudah tempatnya enggak ada lagi di dunia ini. Tempatnya sudah di tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Imma wal'iyadu billahi siji, yaitu di bumi kerak, bumi yang paling bawah. Wa imma bi illiyin, yaitu di langit yang tujuh, yang paling tinggi, yaitu para syuhada dan para siddiqin, para anbiya war rusul, di mana arwah mereka itu diletakkan di kendil-kendil yang digantungkan di arsy Allah dalam rahmat Allah, paling mulianya mereka. Nasallallahu ayyaja'alana minhum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan lakin hadhil kalimatul azimatu la yahsulu rajhanuha illa fi haqqin fi haqqi man ata bi suyudiha allati qayyadat biha fil kitabi was sunnah. Tetapi kalimat la ilaha illallah yang merupakan kalim al-kalimatul azimah ini, kalimat yang agung ini, la yahsulu rajhanuha, tidak akan terjadi rajhanuha kekuatannya, nah, tidak akan menjadi lebih berat daripada langit yang tujuh dan penduduknya, daripada bumi yang tujuh dan penduduknya, illa fihaqi, kecuali kalimat la ilaha illallah yang ada bi quyudiha, orang yang ada bi quyudiha, yang telah menunaikan ketentuan-ketentuannya, kaitnya, batasan-batasannya, allati qayyadat biha fil kitab wa sunnah, yang telah diberikan ikatan itu di dalam Alkitab wa sunnah. Waqad dzakara subhanahu fi surati bara'atin wa ghairiha katsiran mimman yaquluha wa lam yanfa'hum qauluha. Dan hal ini telah disebutkan oleh Allah yang Maha Suci dalam surat Bara'ah dan lain-lainnya, Kathiran mimman yakuluha, banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah walam yanfa'hum qauluha, dan tidak bermanfaat bagi mereka omongan mereka la ilaha illallah itu. Kehali ahli kitab wal munafiqin, nah, seperti keadaan ahli kitab dan munafiqin, di mana al munafiqun mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian sholat lima waktu bersama Rasulullah, ya, bahkan membangun masjid, masjid Dirar, ya, kemudian bahkan juga berangkat jihad, walaupun kemudian mundur, ketika akan memulai jihad atau ketika sedang berkecamuknya jihad lari duluan. Kalau kaum muslimin menang, yang ngaku paling depan di medan jihad ialah dia. Kalau kaum muslimin kalah, dia akan menjadi orang pertama yang lari duluan. Nah, keadaan para munafikin juga mengucapkan la ilaha illallah dan menjalankan amalan-amalan. Ya, tetapi itu tidak ada nilainya sama sekali la ilaha illallah itu. Mengapa? Karena tidak menunaikan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya tidak ditunaikan, sehingga tidak bermanfaat. Ya. Ala kasratihim wa tanawwuhihim fi nifaqihim, walaupun mereka banyak jumlahnya dan kemunafikan mereka beraneka ragam. Ya. Falam tanfa'hum ma'ama qama bihim, tetapi semuanya itu, ucapan la ilaha illallah itu tidak bermanfaat bagi mereka, ma'ama qama bihim min tarki tilkal quyud, bersamaan dengan sikap mereka yang meninggalkan batasan-batasan makna la ilaha illallah. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُهَا جَاهِلًا بِمَا وُضِعَتْ لَهُ, ada yang mengucapkan la ilaha illallah dengan bodoh, dengan tidak mengerti tentang makna daripada la ilaha illallah itu. وَبِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيِ الشِّرْكِ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ, dan juga tidak mengerti tentang ketentuan untuk menafikan syirik dan baro'ah, berantipati daripada perbuatan syirik. Tidak mengerti ini, dia ucapkan, sehingga tetap saja dia bermesrahan dengan perbuatan musyrik, bermesrahan dengan orang-orang musyrik, dan tidak menunjukkan sikap antipati terhadap perbuatan syirik. Karena tidak mengerti, ya, mengucapkan la ilaha illallah tanpa ilmu wasidq, dan tidak mengerti pula tentang asidq, kejujuran dalam mengucapkan la ilaha illallah itu, wal ikhlas wa ghairiha, dan tidak mengerti pula bahwa kalimat ini menunjukkan kepada pengertian ikhlas, harus membersihkan diri dari syirik dan lain-lainnya. Ya. Ka'adamil qabla'ilaiha ilman wa amala. Seperti juga tidak diterima kalimat la ilaha illallah itu dari mereka yang da'a ilaiha, menyeru kepada kalimat tersebut, ilman wa amala, ilmu dan amalnya, wa tarkil inqiyad bil amal bimuktadhihi, dan meninggalkan keterikatan kemestian konsekuensi untuk beramal dengan kemestian-kemestiannya itu, kahali aktsari man yaquluha qadiman wa hadida, seperti keadaannya mayoritas orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dulu dan sekarang. Walakin fi awakhir hadhihi al-ummah akthar, akan tetapi pada umat ini, pada generasi akhir ini, lebih banyak lagi yang bersikap demikian, mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tidak menjalankan kemestian-kemestiannya. Wa minhum may yamna'u min mahabbatiha wal 'amal biha ma qama bi qalbihi min kibrin aw hawa aw ghairi dhalika min al asbab. Dari mereka, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, man yamna'u, ada orang yang terhalang, yang menghalangi dia untuk mencintai la ilaha illallah itu, min mahabbatiha, dan menghalangi dia untuk beramal dengan la ilaha illallah itu, ya karena maqama liqalbihi min kibrin wal amal biha maqama liqalbihi, terhalang dia untuk beramal dengan kalimat la ilaha illallah itu, apa yang diucapkan oleh hatinya, apa yang menghalangi dia, yaitu min kibrin, kibir, kesombongan, au hawa, hawa nafsu. Jadi dia dalam posisi mengerti kemestian daripada la ilaha illallah itu, mengerti sampai kepada dia ilmunya, ya, tetapi karena hawa nafsu dia tidak menjalankan kemestian atau konsekuensi la ilaha illallah itu. Masih saja dia mempertimbangkan selain Allah pihak lain. Ketakutan di samping takut kepada Allah, takut juga kepada yang lainnya, dan yakhshawna an-nas ka khasyatillahi aw ashaddu khasyah. Takut kepada manusia seperti takutnya kepada Allah, atau bahkan lebih takut kepada manusia daripada takutnya kepada Allah. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa dia bersikap demikian? Hawa, karena hawa nafsu. Dalam kondisi dia ngerti. Kalau tadi, Karena jahil, ya. Yang menghalangi orang untuk mengamalkan daripada kemestian-kemestian la ilaha illallah karena jahil. Kalau ini karena hawa nafsu dan sombong, berharap kepada Allah tapi juga berharap kepada selain Allah, sejajar dengan harapannya kepada Allah. Begitu. Mengapa demikian? Yaitu sombong dan hawa nafsu. Au ghairi dhalika min al-asbab, dan sebab-sebab lain. Ya. Wa hiya katsirah, dan itu banyak. Kadang-kadang karena dia adalah tokoh besar, diikuti banyak orang, takut ditinggalkan oleh pengikutnya, sehingga dia pun tidak mau menjalankan kemestian la ilaha illallah itu. Ya, dia mempertimbangkan pengikutnya. Nah, itu juga karena sekali lagi al-kibir, sombong, wal hawa, dan hawa nafsu. Minha qawlu ta'ala, hal ini diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Bara'ah Taubah, ya. Allah menyatakan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun apa ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا. Ya, katakan, hai Muhammad, in kana ba'ukum, kalau memang bapak-bapakmu, wa abna'ukum, kalau memang bapak ibumu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa asyiratukum, dan keluargamu, wa tijarah, dan perdagangan, tahsyauna kasadaha, yang engkau takut untuk bangkrut atau kurang, berkurang keuntungannya, dan tempat tinggal yang engkau senang menempatinya, ya, ahabba ilaikum, lebih engkau cintai semuanya itu minallah wa rasulih, daripada Allah dan rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan lebih engkau cintai daripada jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka tunggulah saatnya akan datang azab Allah. Ya. Ya. Jadi peringatan Allah di surat Baro'ah ini, surat At-Taubah ini adalah menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi cintanya itu syirik, berbuat syirik dalam hal mahabbah, syirkul mahabbah, yaitu apa? Lebih cinta kepada selain Allah itu daripada kepada Allah, atau mensejajarkan kecintaan kepada Allah tapi juga cinta kepada yang lainnya. Nah, ini syirkul mahabbah. Berarti apa? Menggugurkan menggugurkan daripada la ilaha illallah, sehingga Allah ancam dengan azabnya. Nah, begitu. Dan banyak yang seperti fatarabbasu hatta yati Allah bi amri, tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak menunjuki orang kaum yang fasik. Jadi mereka dikatakan fasik. Fasik. Begitu. Ya. Menunjukkan bahwa memang mereka yang tidak menjalankan konsekuensi la ilaha illallah itu, ya, seperti ini ancamannya. Wa amma ahlul imanil qullafi, adapun orang yang beriman, ahlul iman, orang yang beriman, al-khullaf, yang murni, fahumul ladhina atau bihadir kalimat, mereka itulah yang menunaikan kalimat ini. Menurut mereka itulah yang menunaikan la ilaha illallah ini. Wajdama'at lahum kuyuduha, dan terkumpul pada mereka ahlul iman al-khullaf itu tadi, terkumpul pada mereka ikatan-ikatan la ilaha illallah itu, segala konsekuensi la ilaha illallah itu, allati qayyadat biha ilman wa yaqinan wa sidqan wa ikhlasan wa mahabbatan wa qabulan wa inqiyadan, yang telah mengikat la ilaha illallah itu, ya, dengan ilmu, ya, pertama ilmu, kedua yaqin, ketiga sidq, keempat ikhlas, kelima mahabbah. Mahabbah itu apa tadi? Cinta. Keenam qabul, menerima seluruh makna la ilaha illallah. Ketujuh inqiyad, terikat dengan segenap konsekuensinya. Wa'adu fihi wa wa'alu fihi, orang-orang ahlul iman itu adu fihi, memusuhi, bermusuhan dengan siapapun demi di jalan la ilaha illallah, di jalan tauhid, karena alatan tauhid, memusuhi seorang, memusuhi satu kaum karena alatan tauhid. wawalu fihi, mencintai orang, mencintai mereka, apa mereka cinta pada karena la ilaha illallah itu, wa abghadu fi, dan mereka membenci atau murka karenanya. Wa qad dzakarahumullahu ta'ala fi mawadhi'in min surati Bara'ah wa ghairiha, dan Allah sungguh telah menyebut mereka ini fi mawadhi'in, dalam beberapa tempat di surati Bara'ah, dalam surat Bara'ah, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Wa khassahum bitsana'i 'alaihim wal 'afwi 'anhum, dan Allah khususkan sanjungan terhadap mereka dan afw, yaitu pemaafan Allah kepada mereka. Wa'adda lahum jannatahu wa anjahum minan nar, dan Allah beri janji kepada mereka surganya, dan Allah akan selamatkan mereka dari api neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika fayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang mukmin, pria dan wanita, adalah sebagian atau sebagian yang lainnya saling mencintai, nah, kekasih atau sebagian yang lainnya. Mereka itu saling menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Mulia. Ini ahlul iman al-khullaf, orang yang beriman yang ikhlas. Wa qala was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladziina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda ikuti jejak mereka bi ihsan, dengan cara baik, yaitu generasi yang sesudah mereka. Wattabi'una bi walladziina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, generasi yang datang sudah mereka, yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Karena itu, para murid-murid sahabat Nabi, ya, mereka ketemu sahabat Nabi dan beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi ini, mereka dikatakan ad-dabi'un, yaitu diambil dari ayat ini. Radhiyallahu anhum wa radhu anhu, Allah telah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim, mereka kekal di surga itu selama-lamanya, yang demikian itulah al-fawzul 'adzim, keberuntungan yang besar. Fahaulai wa man ittaba'ahum bi ihsan, maka mereka ini dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, hum ahlu la ilaha illallah, adalah mereka itu orang-orang yang mengikuti atau yang beriman dengan la ilaha illallah. Wa ghairu hadhihi min al-ayat fitana alaihim, dan ayat-ayat yang semisal ini, semakna ini, yang isinya menyanjung dan memuji mereka, wa ma ahadda lahum fid daril akhirah, dan Allah memberitahukan pula apa yang Allah siapkan bagi mereka di akhirat nanti, yaitu surga. Faman tadabbara al-Qur'ana wa 'arafa tafawutal khalqi, maka siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan araf dan mengerti tafawutal khalqi, perbedaan makhluk, fi mahabbati rabbihim, dalam mencintai Tuhan mereka, wa tauhidi, dan dalam hal ketauhidan. Perbedaan orang itu dinilai dari sisi apa? Islam mengajarkan untuk membeda-bedakan orang itu dari sisi kecintaan dia kepada Tuhannya dan ketauhidannya, wal amal bi ta'atih, dan amalnya dalam ketaatan kepada Allah, wal harab min ma'siyatih, dan juga ukuran nilai seorang yang membeda-bedakan dia dari yang lainnya ialah al-harab min ma'siyatih, sejauh mana dia lari dari kemaksiatan kepada Allah, wa isar ma yuhibbuhu ta'ala, dan lebih mengutamakan apa yang dicintai oleh Allah ta'ala, raghbatan wa amalan, dengan raghbah, dengan cinta, dengan apa bersungguh-sungguh, dan amal, dan beramal. Wa taraka ma yakrahuhu khasyatan, dan sejauh mana orang itu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah karena khasyah, karena takut dari adabnya, wa raja'an, dan karena berharap kepada rahmat Allah, wa atabaran nasa bi ahwalihim. Jadi Islam menilai manusia itu dengan keadaan mereka, yaitu dalam bidang ini tadi, ketauhidan dan kecintaan mereka kepada apa yang dicintai oleh Allah, ya, dan juga ketaatan dia kepada syariat Allah, dan sejauh mana dia lari dari apa yang dibenci oleh Allah. Wa qawlahum wa amalahum wa niyyatahum wa iradatahum, juga nilai mereka itu pada omongan mereka. Omongan itu juga menjadi nilai bagi seseorang, sehingga bisa dibedakan mana yang mulia, mana yang memang orang jelek, dari omongan juga dan amal, dan dari perbuatannya, wa niyyat, ya, dan dari niat seseorang. Lo dari mana taunya perkara niat itu? Perkara niat itu hanya diketahui oleh Allah. Tetapi kadang-kadang niat itu terlihat pada perkataan dan perbuatan seseorang. Orang yang berniat tidak ikhlas itu tidak tahan, tidak kuat untuk menyembunyikan ketidakikhlasannya, kedustaannya itu tidak tahan lama. Itu keceplosan juga, keluar juga pada mulutnya dan pada perbuatannya. Sesuatu yang tidak asli itu tidak bisa tahan lama, akan kelihatan juga akhirnya. Ya, nah itu niat wa iradat, keinginan, tujuan apa dia bertauhid, tujuan apa dia beragama, itu akan kelihatan pula. Wa ma huma alaihi min at-tafawut wal at-tafawutil ba'id, dan apa yang terlihat dalam hal at-tafawut al-ba'id, perbedaan yang jauh. Nah, antara orang yang memang ikhlas karena Allah atau yang mempunyai tujuan lain. Tabayyana lahu qata'ul maghrurin. Dengan demikian akan terteranglah baginya qata'ul maghrurin, kesalahan orang-orang yang tertipu. Ya. Orang-orang yang tertipu itu akan terlihat betul-betul kesalahan itu, bisa dari atau tidak. Tetapi memang orang yang mempunyai kecerdasan dan kejelian itu akan cepat menyadari dan melihat kesalahan itu, sesuatu yang tidak asli, suatu yang direkayasa, yang diolah, ditutup-tutupi, itu akan terlihat. Ya, sama fil hadits sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana hal ini diberitakan dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man asba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Orang yang cerdas itu ialah yang man dana nafsahu, orang yang menyiapkan dirinya wa amila lima ba'dal maut. Man da'ana nafsahu, orang yang menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk keperluan dan kepentingan dia setelah mati. Yang dia persiapkan itu. Ini orang yang cerdas, yaitu orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya dan mempunyai amalan yang ditujukan bukan untuk di dunia ini, tetapi untuk ma'adal maut, apa yang sudah mati. Wal'ajiz, dan orang yang lemah itu ialah man atba'a nafsahu hawaaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dirinya atba'a maza hawaaha. Man atba'a nafsahu hawaaha, yang menjadikan dirinya itu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi berangan-angan mengharapkan dari Allah mendapatkan surganya, mendapatkan rahmatnya, padahal dia mengekor kepada hawa nafsunya. Nah, ini orang yang lemah karena tidak mampu menundukkan hawa nafsunya. Begitu orang yang cerdas dan orang yang lemah. Kajis orang yang cerdas. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan?